Gundari, sa kapanggung nu asa kay kam si biyak perbinaga, rasi ko jumag rumah, sa kalila na kam karina, bahan laguna, weken kena, singdekin sa sastrawan tarigan, ading ngaw kam ku tengah karina, menakan dagi kendang tapri keyboard, palo! Maka terakap ku entama kembiri Adina surung Kenaman bangku lagi Rasa lalap kampagi ku kelengi Rasa lalap kampagi ku kelengi Weken kena nande karo Weken kena Labo ku suruh Kena pagi ku cuma Weken kena agi, weken kena Ku tami-tami kam pagi ngasa metua Tiga jumpa, jahen tapi jumana Lembu mari kena ke pulang tambatna Dialah merupa, mejintuhu celmana Erkalimbu buna ke sekal khamatna Erkalimbu buna ke sekal khamatna Weken kena mama, weken kena Ku tami-tami kam pagi ngasa metua Weken kena mami, weken kena Aku kel pagi ingandu ngasa metua Ku teragia tadi ku gengken Enda meseragia radu si kelengen Ula ayaki merupa ras kalak bayak Kita nami-nami kita rusurusi lepak Weken kena mama weken kena Ku tami-tami kampagi ngasa metua Weken kena mami, weken kena Aku kelpagi ingandu ngasa metua Weken kena mama, weken kena Ku tami-tami kam pagi ngasa metua Weken kena mami, weken kena Aku kelpagi ingandu ngasa metua